Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim atau muslimah yang menginginkan kebahagiaan dunia akhiratnya tentunya dengan mentaati Allah Jalla wa'az dan mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, suatu hal yang perlu kita perhatikan bahwa setiap kita tatkala berupaya untuk berjalan di atas garis, berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rintangan selalu ada, godaan selalu ada, dan berbagai macam penghalang selalu muncul untuk memalingkan upaya kita taat kepada Allah, upaya kita taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari kalangan syaitan, dengan memberikan sekian makar dan sekian tipu daya yang harapannya syaitan memiliki teman dan memiliki kelompok mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga target utamanya adalah kaum muslimin dan muslimat larut dan terperdaya oleh ajakan dan makar dari syaitan. Oleh karena itu, maka yang seperti ini harus kita bentengi diri kita dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upaya berdoa memohon kepada Allah agar diselamatkan dari segala tipu daya syaitan yang menggiring kita kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada kesesatan dan berbagai macam bentuk malapetaka yang memang itu target syaitan. Iblis la'anahullah dengan kerajaannya yang ada di atas laut mengutus bala tentaranya, para syaitan, untuk menyesatkan dan merusak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan pun tunduk kepada iblis dan melakukan makar-makar itu, sehingga setiap perbuatan, setiap tipu daya dan makar syaitan yang dilakukan untuk menyesatkan dan merusak hamba Allah, syaitan memberikan laporan kepada iblis bahwa fulan telah aku perdaya sehingga dia mencuri. Lapor kepada iblis dan iblis menjawab, "Ma fa'alta syai'. Kau belum berbuat apa-apa." Terus kembali lagi, nyampaikan lagi bahwa fulan sudah aku perdaya dan sudah berbuat zina. Alhamdulillah. Iblis pun menyampaikan, ma fa'alta syai, kau belum berbuat apa-apa. Dan seterusnya, kemaksiatan demi kemaksiatan dilakukan oleh hamba Allah karena tertipu daya oleh syaitan, yang pada akhirnya syaitan berhasil membuat makar dan tipu daya sehingga satu rumah tangga suami istri bercerai. Kemudian lapor kepada iblis, fulan dan fulanah telah terperdaya, telah aku rusak hubungan mereka berdua sehingga bercerai berai mereka berdua. Maka iblis pun memujinya. Itulah targetnya, itulah yang harus kau lakukan kepada anak cucu Adam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka satu hal yang perlu kita betul-betul waspadai, adanya upaya makar-makar syaitan untuk kita betul-betul membentengi diri dan mempersiapkan diri. Tidak ada satu ibadah yang bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali syaitan akan terus menggoda, akan terus menipu daya, dan akan terus menggagalkan dan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa syaitan tatkala mendengar azan dikumandangkan, mereka lari. Lari terkentut-kentut mereka, syaitan. Selesai azan dikumandangkan, mereka pun mendekat. Mereka melihat sof-sof yang ada celahnya untuk merusak solatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mendengar seruan imam, "Stau tarasu suddul khalal. Hazu bainal manaqib wal aqdam wa la tad'u furjatan lisyayatin." Rapat luruskan saf kalian. Temukan bau kalian dengan bau saudaranya, kaki kalian, mata kalian dengan mata kaki saudaranya. Jangan kalian tinggalkan celah untuk syaitan. Dan terus yang demikian itu digencarkan oleh syaitan. Maka kita harus mewaspadai itu, harus membentengi itu. Jangan sampai memberikan celah bagi syaitan untuk merusak amalan ibadah kita. Jadikan waktu-waktu kita penuh dengan kebaikan. Jadikan waktu-waktu kita, amalan kita penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu ujian. Hidup ujian. Yang paling besar Allah berikan ujian adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang soleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya dan di bawahnya Allah menguji hamba-Nya sesuai dengan kadar kekokohan agama dia. Semakin kokoh agamanya, semakin teguh dalam berpegang teguh dengan sunnah, zida fil bala, semakin ditambah oleh Allah ujiannya. Oleh karenanya, mari kita semua bangkit tentunya untuk menghindari makar dan tipu daya syaitan. Dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seruan Allah kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Antum perhatikan, ketika seruan Allah dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka hendaklah kalian segera memperhatikan dan betul-betul merenungkan di balik itu ada perkara besar. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaithan innahu lakum 'aduwwun mubin. Seruan Allah kepada kaum mukminin agar masuk ke dalam Islam secara utuh. Jangan tinggalkan ucapan yang kita ucapkan. Jangan tinggalkan perbuatan yang kita perbuat, amalan yang kita lakukan, keyakinan yang kita yakini, kecuali Islam yang menjadi payung kita, Islam yang menjadi dalil kita, hujah kita. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum ma'adhuwum mubin. Karena sungguh syaitan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'az, wah, kita diperintah orang-orang mukmin untuk masuk ke dalam Islam secara utuh. Yang kedua, kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antara langkah-langkah syaitan adalah upaya syaitan untuk kepada kaum mukminin, yaitu meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dengan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh syaitan, bagaimana cara mereka memberikan tipu daya kepada kaum mukminin agar meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Itu bagian dari langkah-langkah syaitan. Yang kedua, di antara langkah-langkah syaitan adalah upaya maksimal syaitan bagaimana kaum mukminin terjerumus dalam maksiat kepada Allah, dalam perkara yang Allah haramkan, dalam hal-hal yang mengandung dosa. Itu bagian dari langkah-langkah syaitan. Dan di antara bentuk langkah-langkah syaitan adalah mengemas sesuatu yang sunnah, sesuatu yang syar'i, sesuatu yang baik, yang mulia, yang bernilai pahala di sisi Allah, dikemas tampak buruk. Digambarkan amalan yang mulia, amalan yang sunnah itu seram. Digambarkan bahwa sesuatu yang syar'i itu digambarkan seakan-akan itu masalah yang baru, masalah yang tidak sesuai dengan kondisi alam, adat, eksklusif, dan berbagai macam bentuk penggambaran syaitan, sehingga kaum muslimin meninggalkan dan menjauhi. Dalam keadaan masalah dan perkara itu perkara yang bernilai sunnah, berpahala di sisi Allah ketika melakukannya. Itu bagian dari upaya langkah-langkah syaitan. Naam. Menghadiri majelis ilmu yang dibacakan di sana Al-Quran, sunnah, bagaimana salaful ummah memahami keduanya, dibilang oleh mereka jangan ke situ, kenapa? Monoton. Monoton. Eksklusif. merasa lebih benar sendiri, tidak mau berbaur, dan segala macam tuduhan-tuduhan dan kemasan-kemasan yang buruk diberikan kepada kaum mukminin dan mukminat yang berupaya untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga orang-orang pada meninggalkan dan menjauhi. Dan sebaliknya, di antara bentuk langkah-langkah syaitan, sesuatu yang jelas-jelas melanggar syariat Allah, sesuatu yang jelas-jelas tidak ilmiah, sesuatu yang jelas-jelas ada nilai maksiat kepada Allah, sesuatu yang jelas-jelas dosa, dikemas oleh syaitan tampak baik, dikemas oleh syaitan tampak senang, sehingga orang-orang berbondong-bondong melakukan dan menjalani waliyyudzubillah sesuatu yang melanggar syar'i tersebut, sesuatu yang tidak ilmiah, sesuatu yang mengandung nilai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggambaran seperti itu, akhirnya umat manusia pun berbondong-bondong melakukan itu. Dari mana? Ikut pengajian akbar misalnya, di mana? Lapangan yang hadir ribuan seumpama. Isinya apa? Luar biasa. Apa isinya? Penjelasannya, betul-betul memukau. Apa penjelasannya? Ayat, pokoknya sudah. Hadis luar biasa. Apa? Apa isinya? Lucu. Nah itu. Siku, yang disenangi itu, yang disukai. Lucunya itu. Nah itu. Ribuan. Masa ada dari mereka menyampaikan qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir hadhil ayah. Demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mata ada yang seperti itu. Kalau seperti itu diterangkan semua, ya sudah, khalas, bubar. Nah, pengemasan syaitan menampakkan sesuatu yang enggak ilmiah, sesuatu yang maksiat kepada Allah tampak baik, terhipnotis kaum muslimin. Itu yang mereka inginkan. Berhasil tipu daya syaitan untuk mengelabui mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur syatrul iman." Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini sungguh banyak faedah ilmiah yang kita dapati. Sungguh merupakan amalan-amalan yang mulia, sehingga disebutkan oleh para ulama, hadza haditsun 'azimun wa aslun min usulil Islam. Hadits ini hadits yang azim, yang agung, dan prinsip dari prinsip-prinsip dalam Islam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian amalan dalam hadis ini yang itu merupakan amalan yaumiyah, amalan sehari-hari selama kaum muslimin hidup untuk menuju akhiratnya, amalan yang mulia yang diawali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-tahur syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama menafsirkan dan menjelaskan makna bersuci dalam hadis ini at-tahur, bagian daripada iman adalah bersuci dari berbagai maksiat kepada Allah, bersuci dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengandung nilai dosa kepada Allah, baik itu kesyirikan kepada Allah waliyadzubillah, pelanggaran syar'i, menyelisih ibadah, menyelisih tatanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun ucapan dan perbuatan yang mengandung dosa. Mensucikan diri dari itu berarti meninggalkan dengan ikhlas kepada Allah, meninggalkan itu semua dengan ilmu, itu separuh dari iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua yang disampaikan oleh para ulama adalah wudu, bersuci wudu. At-tahur syatrul iman, wudu bagian separuh daripada iman. Dan makna yang berikutnya adalah kebersihan secara umum. Masuk di dalamnya di samping wudu adalah an-nadhafatu, kebersihan. Itu bagian daripada iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, tatkala wudu bersuci dalam hadis ini itu merupakan separuh daripada iman, maka tentu bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pilihan lain kecuali upaya menjadikan wudu itu benar sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengerjakannya ikhlas, karena wudu itu ibadah. Wudu itu ibadah kepada Allah, dan wudu bersuci itu syarat dari syarat-syarat sholat. Makanya Rasul sebutkan dalam hadis yang lain, inna Allah la yaqbalullahu sholata ahadikum, kata Rasul, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat kalian ketika kalian berhadas, ketika batal wudhunya sampai kalian berwudhu. Berarti upaya kita dalam keseharian kita ketika wudhu hendaklah mencocoki wudhu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas kepada Allah. Itu dua syarat mutlak yang harus ada pada ibadah kita semua. Dan harapannya di samping mencocoki sunnah mendapatkan pahala, juga bagian dari separuh iman pahalanya. At-tahur syatrul iman. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amalan baik kelak di akhirat. Itu ucapan alhamdulillah. Kemudian ucapan yang diucapkan seorang muslim atau muslimah subhanallah walhamdulillah, keduanya itu pahalanya memenuhi langit-langit dan bumi. Amalan yang ringan dan mudah namun bernilai besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir, dari sekian zikir kepada Allah termasuk alhamdulillah, termasuk subhanallah walhamdulillah, itu bisa memberatkan timbangan amalan baik kelak di akhirat dan bisa memenuhi pahalanya langit-langit dan bumi. Karena memang di dalam ucapan alhamdulillah itu mengandung nilai mensucikan Allah yang maha sempurna an kulli naqsin, dari segala kekurangan. Dia ucapkan dengan lisan hamba-hamba Allah dan dia yakini bahwa itu dalam bentuk amalan yang baik sekaligus meniadakan seluruh sifat-sifat kurang dari Allah dan mensifati kesempurnaan yang maha sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini, mengakui bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak kita mensyukurinya dan memuja dan memujinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, di samping ucapan alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah itu mengandung nilai pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada faedah lain di balik syukur itu. Ada keutamaan lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tatkala hamba-hamba Allah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu yang pertama di antaranya Allah akan tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan lainnya ketika dia bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian mau bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya. La azidannakum. Namun ketika kalian kufur, sungguh azabku, siksaanku amat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika seorang hamba Allah itu bersyukur dengan sebenar-benar syukur kepada Allah jalla wa'az, maka dia termasuk hamba Allah yang Allah pilih. Hamba pilihan Allah. Karena sungguh sedikit dari hamba-hamba Allah itu yang mampu dan bisa bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa qalilum min ibadiya syakur, kata Allah. Sedikit dari hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmatnya dan bahagianya dan mulianya ketika seorang muslim atau muslimah tatkala diberi nikmat oleh Allah, dia mensyukurinya. Wujud dan praktek syukur di samping mengucapkan alhamdulillah adalah mempergunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di atas taat kepada Allah, di atas mendekatkan diri kepada Allah. Itulah syakir, itulah orang yang bersyukur. Nikmat sehat yang Allah berikan dipergunakan sehat itu untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu yang Allah berikan hidup ini juga seperti itu, dipergunakan untuk ibadah dan taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan benar dan ikhlas. Rizki, harta yang Allah berikan juga demikian, dipergunakan untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan segala nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yang kita tatkala mau menghitung nikmat-nikmat itu enggak mungkin kita bisa menghitungnya karena luas dan besarnya nikmat Allah. Tatkala kita pergunakan untuk taat kepada Allah dengan benar dan ikhlas, berarti kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hidup kita itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak akan bisa. Karena luas dan besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Ketika kesehatan yang Allah berikan kepada hambanya, namun hambanya tidak mau mempergunakan taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, justru maksiat yang dia lakukan, acara-acara yang menyelisih syar'i yang dia datangi, tempat-tempat yang penuh maksiat kepada Allah yang dia kunjungi, dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang dia lakukan, na'udzubillah min dzalik, itu akan berdampak buruk bagi dia. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, mengkufuri nikmat Allah adalah mempergunakan nikmat-nikmat Allah di atas maksiat kepada Allah. Di atas pelanggaran syariat, di atas dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah, beliau menyatakan, kullu ni'matin an amallahu alaik la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, namun nikmat itu tidak bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, fahiya baliyatun, itu balak buat kalian. A'udzubillahi min dzalik. Musibah buat kalian. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian tinggi nilai alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah. Dan yang berhak dipuja dan dipuji dan disanjung itu hanya Allah Jalla wa'az. Maka kita tidak boleh mengambil itu. kita tidak diperkenankan untuk mengambil sesuatu yang milik Allah. Kesombongan milik Allah jangan diambil oleh manusia. Dialah Allah Al-Mutakabbir, yang layak bagi Allah sifat yang mulia. Puja dan puji milik Allah, kan begitu. Segala puja dan puji kan milik Allah, kan demikian. Dari kecil kita belajar. Kalau sampai ada di antara kita kaum muslim dan muslimat ingin dipuji dan dipuja oleh orang lain, alamat akan hancur dia. Dia mengharap pujian orang lain akan hancur. Bukan miliknya diambil. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau ada orang memuji kamu, lempar dengan tanah. Nah, fitnah seorang itu dipuji itu lebih berat dari fitnah orang itu dicela. Kalau orang dicela, dimaki, gak ada urusan bagi kita ya. Gak ada yang terkurangi dari kita. Gak ada tanggungan bagi kita. Gak ada beban bagi kita. Hasan al-Basri rahimahullah ketika digibai oleh seseorang, kemudian sama Hasan al-Basri dikasih hadiah. Ini hadiah buat kamu. Orang ini bingung. Loh, aku menghibai kamu, kok kamu kasih hadiah? Iya, terima kasih syukurlah khair atas pahala yang kau berikan kepadaku. Kan demikian. Tapi ketika pujian beban, jika tidak sanggup, na'udzubillah min dzalik, terfitnah dengan pujian itu, tatkala ditinggal oleh pengikutnya, merasa sedih, takut kehilangan pengikutnya, takut kehilangan mad'unya, sehingga kesana kemari cari mad'u. Na'udzubillah min dzalik. Kesana kemari untuk mencari ketenaran kembali. Na'udzubillah min dzalik. Kesana kemari untuk mendapatkan pujian-pujian. Dan terucapkan itu, tersampaikan. A'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan aneh-aneh. Biasa aja wis. Jadi manusia dia hamba Allah, sibuk dengan ibadah, dakwah, tarbiyah, amalan soleh, cukup. Ini baru satu kalimat alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, seakan-akan itu koreksi total bagi kita untuk kita berhati-hati dari pujian orang lain, untuk kita berhati-hati dalam melangkah beramal, beribadah kepada Allah, untuk kita betul-betul upaya agar kita betul-betul menempatkan diri pada porsi, pada porsinya yang Allah ridho dan Allah cintai. Segala apa yang Allah berikan kepada kita untuk dialokasikan, dipergunakan untuk taat kepada Allah. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasul, wassalatu nurun. Salat itu nur, cahaya, yang kita akan bahas insyaallah nanti di lepeng ya, keutamaan salat. Salat itu nur kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat itu cahaya yang menerangi dia di dunia dan di akhirat kelak. Cahaya yang ada pada sholat itu ibaratnya kata para ulama seperti cahayanya rembulan Makanya dalam hadis yang lain Rasul sebutkan basyir al-masyaina fi dhulami ila shalah bin nurit tamah yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju sholat, menuju ke tempat sholat, menuju ke masjid untuk sholat. Beri kabar gembira mereka yang itu, yang berjalan di kegelapan malam menuju sholat dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Orang-orang munafikin malas sholat subuh dan isya di masjid. Salah satu alasannya karena gelap, gak dilihat orang lain. Itu makanya kata Rasul, kalau mereka paham pahala yang ada pada sholat berjamaah di waktu isya dan subuh, la atau walau kanu habwan, mereka orang munafik akan datang walaupun kondisi merangkak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nur, salat itu nur. Berarti kita harus berupaya menerapkan, menjalani salat ini ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kita belajar mulai dari takbir sampai salam. Bagaimana tata cara Rasul salat? Setelah itu ikhlas. Dan bukan hanya sekedar cahaya yang itu pun sudah luar biasa, tapi orang yang menegakkan sholat dengan benar dan ikhlas itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata, kata Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ditegakkan dengan benar dan ikhlas itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Wassalatu nurun, wassabru diyaun, kata Rasul. Sabar itu dia, sama cahaya. Namun ketika sholat itu nur, diibaratkan oleh para ulama, cahaya yang ada pada sabar itu ibaratnya bulan. Cahaya yang ada pada sabar itu ibaratnya matahari. Menyengat. Itulah gambaran sabar. Itulah gambaran sabar yang betul-betul harus tangguh di dalam upaya menjalankan syariat Allah, taat kepada Allah yang demikian dan berbagai macam bentuk rintangan dan penghalangnya, yang dia harus sabar dan tangguh untuk menjauhi maksiat kepada Allah yang demikian besar dan dahsyat pengaruhnya. Dan kita pun juga berupaya untuk maksimal sabar tatkala diuji oleh Allah dengan ujian sakit, meninggal saudara, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, atau rizki yang ditakar oleh Allah menjadi orang yang miskin. Sabar betul-betul membutuhkan kekuatan ilmu dan iman yang kokoh. Namun di balik itu sangat luar biasa kalau boleh kita katakan, di balik sengatan matahari, di balik sekian ujian yang menerpa dia, orang-orang pada larut dengan dunianya, dia lezat menikmati ibadah kepada Allah. Orang-orang pada sibuk mencari ilmu-ilmu yang tidak ada faedahnya, bahkan ilmu yang melanggar syariat, dia tetap mencari ilmu syar'i. Naam, istiqomah di atasnya. Orang-orang pada sibuk dengan urusan-urusan yang tidak berguna, bahkan memudaratkan, dia tidak. Sibuk dengan yang bermanfaat dan seterusnya. Dari ketaatan kepada Allah, sabar. Sekalipun mendapatkan celaan, sekalipun mendapat gunjingan dan berbagai macam bentuk sikap-sikap yang tidak baik, sabar. Ketika maksiat di depan mata kita dengan segala iming-iming dan tawaran, dengan segala macam penjelasan, penjelasan, gambaran-gambaran digambarkan begini begitu, padahal itu jelas-jelas maksiat kepada Allah, dia jauhi, dia tinggalkan karena Allah. Demikian pula ketika sakit, rentan seorang ketika sakit itu mengeluh, dan na'udzubillah min dzalik, mencacati takdir yang Allah berikan kepadanya, seakan-akan dia tidak rela adanya musibah yang menimpa dia. Sehingga di antara yang Allah, yang Rasul tekankan betul-betul untuk meninggalkan adat jahiliyah ketika adanya kematian, niyah, meratapi yang berlebihan, darbul khudud, wasyakul juyub, menukul-mukul pipi, robek-robek saku baju, histeris menangisnya, itu termasuk niyah, itu haram ketika ada kematian. Sakit yang menaun, ujian dari Allah, itu rentan untuk tidak sabar. Na'udzubillah. Ketika dia sabar tatkala itu, sebagaimana ketika rizkinya Allah takar menjadi orang yang fakir dan miskin, dia sabar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala orang-orang yang sabar dipenuhi oleh Allah tanpa batas sekehendak Allah. Sangat mungkin lebih dari 700 kali lipat seorang hamba Allah ketika beramal amalan baik diterima oleh Allah, itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Untuk sabar sangat mungkin lebih daripada itu, karena Allah katakan bi ghairi hisab, tanpa batas. Sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Makanya kata Rasul, wasobru diaun. Kemudian berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasadaqatu burhaniyah, terlewatkan tadi, afwan, wasadaqatu burhan. Naam. Jadi sebelum sabar, wasadaqatu burhan, sadaqah itu burhan, bukti keimanan dia. Sadaqah itu bukti keimanan seseorang, itu sadaqah. Orang-orang munafikin pada enggan bersadaqah, pada malas bersadaqah. Naam. Adapun kaum muslimin dan muslimat, dengan sadaqah itu pembuktian iman dia. Makanya kata Rasulullah, was-shadaqatu burhanun. Sadaqah itu burhan, bukti akan benarnya iman dia. Di samping itu adalah syariat dan bernilai pahala, dan juga tidak berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, yang Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah dari harta yang dia sedekahkan tidak berkurang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga amalan mulia juga membedakan dengan munafikin, juga membuktikan keimanan kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu hujjatun laka aw alaik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu hujjatun laka, akan bisa membelamu nanti di hari kiamat ketika Al-Qur'an itu dibaca, dipelajari kandungannya dan diamalkan isinya, diyakini kebenarannya. Itu akan menjadi pembela bagi kita di hari kiamat kelak. Jika apa? Jika Al-Quran kita baca, kita pelajari kandungannya dan kita amalkan kandungannya, dan kita imani bahwa itu adalah kalamullah. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ketika Al-Quran tidak dibaca, wala dipelajari, wala diamalkan kandungannya, na'udzubillah min dzalik, itu bumerang seterusnya dari amalan-amalan yang soleh. Kullun nasi, kata Rasul, yagdu. Setiap orang itu yagdu, mundar-mandir aktivitas. Maka dengan aktivitas itu, kata Rasul, faba'iun nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Dia menjual dirinya kepada Allah. Maka famu'tikuha aw mubikuha, dalam rentan hidup ini, aktivitas yang dikerjakan oleh setiap manusia itu ada kalanya mu'tikuha, ada kalanya mubikuha wal'iyadubillah. Yang mu'tikuha, dia menyelamatkan diri dari neraka dan azab Allah. Maka hidup ketika dipenuhi dengan amalan taat kepada Allah, takwa kepada Allah, beramal soleh dalam segala lini dan dalam segala keadaan, dia selalu taat kepada Allah dan selalu beramal soleh yang dia terus kedepankan, diupayakan dalam hidup ini dengan ikhlas kepada Allah, maka dia mu'tikuha, menyelamatkan diri dari azab Allah, dari siksa Allah dan neraka Allah. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau hidup dia penuhi, na'udzubillah, maksiat kepada Allah, kesyirikan, pelanggaran syar'i, dan hal-hal yang mendatangkan murka dan dosa, murka dari Allah dan dosa, na'udzubillah, dia mubikuha, dia menjerumuskan pada kebinasaan, kehancuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk terus istiqamah di atas al-haq dan terus mengamalkan amalan yang baik dan tidak menyia-nyiakan amalan yang di depan kita untuk kita tinggalkan walaupun menurut kita itu kecil. Tidak ada istilah yang baik itu kecil. Sangat mungkin menurut kita kecil, di sisi Allah besar. Dan semoga juga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan selalu ikhlas dalam beramal. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.